Balik lagi di Sahabat Anak, generasi baru penuh api cinta. Masih sama kita berdua nih. Iya. Dan kita tadi udah bilang di awal kita mau bahas apa, Jen? Kita mau bahas kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Nah, oke, sebelum itu kita mau tahu nih apa ya kasih yang sempurna itu. Jadi di poin pertama, Jenny bakal bacain di 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Yuk sahabat anak di rumah, buka Alkitabnya. Alkitab atau apapun. Alkitab, wah. Alkitab. Keren. Ya, ambil Alkitabnya, buka sekarang di 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Oke, Jen, boleh dibacain, Jen. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab ia adalah kasih. Boleh diulangin yang ayat 8? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Oke. Jadi poin pertama yang kita mau sampaikan di sini tentang kasih yang sempurna adalah, pertama, kasih itu Tuhan sendiri. Pertama, sebelum kita masuk lebih dalam tentang kasih yang sempurna, kita harus tahu dulu nih kalau kasih itu sendiri adalah Tuhan. Di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7-8 itu dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa everyone who loves is born of God and experiences a relationship with God. Ada sebuah hubungan sama Tuhan. Jadi Tuhan itu gak bisa dipisahkan dari kata kasih, karena dia adalah kasih itu sendiri. Oke. Jadi kenapa sih? Apa sih bukti yang udah Tuhan kasih buat kita? Aku mau sharing pengalaman nih, Kak. Jadi satu hari aku lagi pergi ibadah sama mama aku. Nah, aku naik dari rumah aku. Aku tuh naik semacam taksi online gitu. Dan dari taksi online itu aku naik kereta KRL ke ibadah ini di Jakarta. Nah, aku tuh dari rumah udah planning, aku tuh mau beli sesuatu nih di ibadah ini. Soalnya kan kalau di ibadah tuh suka ada stand, mau beli apa kayak semacam makanan atau apapun. Nah, aku nih udah bawa uang banyak nih, planningnya mau beli sesuatu. Nah, akhirnya aku sampai di ibadah, tiba-tiba pengkhotbahnya itu bilang, maukah kamu mengorbankan seperti yang Tuhan sudah korbankan kepada kita? Mungkin pengorbanan kita tuh gak seberapa sama yang Tuhan berikan. Tuhan itu udah korbanin anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus sudah korbankan untuk darahnya dan juga tubuh kita untuk tubuhnya untuk kita, untuk menebus segala dosa kita. Dan maukah kita mengorbankan hanya dengan memenuhi apa yang Tuhan mau? Dan akhirnya aku ingat dengan cerita di Alkitab tentang janda yang memberikan apa yang dia punya seluruhnya dan dia berikan untuk persembahan. Dan aku pertamanya emang ngasihnya itu gak gampang sih teman-teman. Emang aku pertamanya itu aku agak gak rela gitu. Akhirnya tapi ya karena Tuhan sendiri aja udah mau mati buat aku, kenapa aku ngasih uang aja gak rela. Dan akhirnya aku kasih. Dan aku tuh benar-benar gak tahu aku pulangnya kayak gimana, karena uang mamaku tuh tinggal sedikit. Dan aku kira bahwa itu gak akan cukup lagi untuk perjalanan ongkos aku pulang. Dan akhirnya tiba-tiba pas aku pulang, aku jalan aja tiba-tiba di sakuku itu ada uang. Dan aku tuh gak nyangka kalau sebenarnya aku udah naruh uang di sakuku. Dan aku tuh gak nyangka pas aku beli tiket kereta buat balik pulang ke rumah aku gak nyangka kalau itu cukup. Dan benar-benar habis tanpa ada sisa. Tapi puji Tuhan aku bisa pulang dengan selamat. Oke, itu adalah bukti kasih Tuhan buat kamu ya, Jen. Jadi tadi Jenny cerita, maksudnya Jenny itu pemeliharaan Tuhan adalah bentuk kasihnya Tuhan buat hidupnya Jenny. Bener gak, Jen? Oke, sebelum kita lanjut, aku mau balik lagi ke awal. Tadi ada yang ketinggalan, maaf. Tadi kita membahas tentang kasih yang sempurna. kata sempurna di sini bukan cuman artinya tidak ada kecacatan. Sempurna itu kan enggak ada cacat, flawless gitu ya. Tapi bukan cuman itu, guys. Dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan, kata perfect yang ada di ayat itu artinya complete atau fully grown atau tuntas dan penuh. Nah, maksudnya sempurna dan tuntas dan penuh ini apa? Pertama, tadi seperti yang Jenny udah bilang, kita harus tahu dulu kalau Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Terus tadi juga Jenny udah kesaksian tentang bukti cintanya Tuhan buat hidupnya dia. Nah, Tuhan juga udah ngebuktiin ke kita. Pasti semuanya tahu dong ceritanya. Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Iya kan? Iya. Itu menebus dosa kita. Iya. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua karena dia mengasihi dan mencintai kita semua. Kita semua. Itu adalah bukti cinta Tuhan, kasih Tuhan untuk kita semua. Dia rela mati di atas kayu salib. Terus juga tadi Jenny udah kesaksian bagaimana Tuhan memelihara dia, bagaimana Tuhan apa namanya? Memelihara. Burung pun dipelihara, bunga bakung pun dipelihara sama Tuhan. Iya. Apalagi kita anaknya. Itu karena Tuhan itu adalah kasih. Kita pertama sebelum kita tahu kasih, sebelum kita lanjut lagi tentang kasih yang sempurna, teman-teman di rumah harus tahu kalau Tuhan sendiri adalah kasih. Yes, benar banget. Jadi ingat ya teman-teman, kalau Tuhan sendiri itu adalah kasih. Jadi poin pertama apa, Jen? Tuhan sendiri adalah kasih. Yes, benar banget. Kita nggak bisa pisahin mana yang ini buat Tuhan, mana yang kasih. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku cinta Tuhan tapi dia sendiri belum mengasihi sesamanya, itu tuh bukan kasih yang sebenarnya. Wah, Jenny spoiler poin kedua nih. Siapa yang penasaran buat poin kedua? Jangan kemana-mana, tetap di Talitakum Radio 107,8 FM.